وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في فصل في النية حال التعلم. Masih kita membahas tentang fasal yang menjelaskan tentang niat di dalam belajar. Gala Muhammad Ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, "Law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataktuhum wa tabarra'tu an wila'ihim wa man wajada ladzatal ilmi wal 'amala bihi kallama yarghabu fima indan nas." Berkata Muhammad bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, kalau seumpama seluruh manusia adalah hamba-hambaku, maka aku akan memerdekakan mereka semuanya, dan aku akan membersihkan diriku bahwasanya aku pernah menjadi tuan mereka. Dan seandainya seseorang mengetahui akan kenikmatan dan kelazatan ilmu dan mengamalkan dengan isi daripada ilmu yang diketahuinya, maka sedikit sekali dia akan mengharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Jadi di antara niatnya itu adalah untuk supaya mendapatkan kemuliaan dengan ilmu, lalu mengamalkan dengan ilmu tersebut. Itu di antara maksud tujuan utama daripada kita belajar ilmu. Karena ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang paling tinggi kemuliaannya di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu dinisbahkan kepada sumbernya. Sumber ilmu yang kita pelajari adalah Nabi kita Muhammad. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, dan paling afdalnya makhluk. Nah, sehingga orang yang mendapatkan ilmu, yang mau mempelajari ilmu ini, yang mau menggalinya, yang mau menggelutinya, yang mau memahaminya, dan yang mau mempelajarinya, itu berarti berada di dalam tingkatan yang sangat tinggi. Dan bukan semua orang buktinya yang berhak mendapatkannya, tapi orang tertentu yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah senangi, dan Allah rindukan. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Dan yang pasti mereka-mereka yang diberikan ilmu tersebut adalah mereka-mereka yang sudah dipastikan Allah Ta'ala bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang akan bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Kenapa demikian? Dan kenapa pula Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fi din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan. Apa kebaikan? Kebaikan itu berupa kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, dan semua hal yang baik yang diburu oleh manusia dan menjadi harapan seluruh manusia serta cita-cita dari mereka. Maka Allah akan mentakdirkan dirinya, memberikan lintasan hidayah di dalam hatinya, memberikan kekuatan fisik dan energi kepadanya untuk mempelajari ilmu agama ini. Kenapa demikian? Karena isi daripada ilmu agama itu adalah sebuah sistem yang berlaku di dunia ini. Siapa yang menerapkannya, maka pasti sistem itu akan berjalan sesuai dengan aturannya. Sama seperti kalau seumpama air. Air itu fungsinya banyak. Di antara fungsinya adalah menyuburkan pepohonan, menghilangkan rasa haus, kemudian menambah pertumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin tidak menggunakan sistem itu, tapi melawannya dengan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Kita tidak berikan air, tidak sirami air, tapi apa? Kita sirami dengan api. Kira-kira gimana? Tambah subur, bertumbuh dan berbuah, justru akan mati, dibakar. Nah, jadi semua itu ada sistemnya. Jadi kalau mau nyiram dengan, kalau mau bakar dengan, kalau mau makan dengan makanan. Nah, itu semua ada sistemnya. Jadi syariat ini sistem. Siapa yang mau bahagia harus ikut syariat ini. Gimana ikut syariat? Ya pelajari dulu. Setelah belajar, amalkan, terapkan dalam keseharian kita, pasti kita akan bahagia. Kita sudah lupa satu hal. Bukan cuma kita, tapi kebanyakan manusia lupa satu hal. Bahwasanya mereka itu menginginkan suatu keinginan atau beberapa keinginan, bahkan ribuan keinginan. Tapi mereka lupa bahwasanya keinginan-keinginan itu, harapan-harapan itu dan cita-cita itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Allah yang telah memberikan itu semuanya, dan Allah yang menggariskan dan memberikan cara bagaimana menggapainya. Nah, kalau kita ingin menggapai itu semuanya, ya harus melalui aturan dan ajaran yang diterapkan serta dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita meraihnya. Nah, oleh karenanya di sini, buat apa kita mau niat semacam itu? Kita belajar ilmu itu niatnya apa? Untuk mengetahui kemuliaannya, lalu mengamalkan dengan isinya. Sedangkan efek yang baik itu, akibat yang membahagiakan dan menyenangkan itu otomatis sudah dapat. Misalnya apa? Saya mau makan, tapi bukan untuk bermaksud mengenyangkan perut. Tapi mau makan enak saja, mau cari kelazatan saja. Kenyangnya gimana? Otomatis. Karena perut kalau diisi pasti akan menimbulkan kekenyangan. Itu efek daripada makan. Sama seperti itu. Jadi jangan khawatir. Enggak usah diniati kita itu mau jadi orang alim supaya apa? Supaya jadi orang kaya. Supaya punya rumah mewah. Supaya mempunyai mobil megah. Supaya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang wah misalnya. Enggak perlu kita itu mencari itu semuanya. Karena itu otomatis kita dapatkan. Apalagi memang Nabi kita Muhammad SAW di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Hasan Atos, bahwasanya nanti di akhir zaman tidak pantas dan tidak layak bagi orang alim itu kecuali kekayaan. Kenapa demikian? Karena orang-orang pada zaman itu di sekitar itu tidak memandang seseorang kecuali dengan materi. Sehingga kalau ada orang alim yang enggak punya uang, disangka minta-minta. Ada orang alim tidak kaya, maka direndahkan, dihinakan. Karena yang menjadi barometer bagi mereka apapun tugasnya, apapun fungsinya, maka yang dipandang itu adalah materinya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum wafilun. Yang mereka pandang, yang mereka saksikan, yang mereka tampak di dalam mata mereka, sanubari mereka, pengetahuan mereka, itu cuma materi saja. Sehingga apa? Materi itu menjadi barometer, menjadi patokan orang itu mulia atau tidak. Orang alim benar punya uang, enggak mulia, berarti gagal dia. Nah, jadi seperti itu. Orang alim enggak punya uang, berarti tukang minta-minta. Orang alim enggak punya uang, berarti dia itu mengharapkan. Nah, jadi pandangan mereka itu seperti itu. Tapi kalau orang alim punya uang, dihormati, dimuliakan. Jadi yang memuliakan menurut mereka sekarang bukan ketakwaan, bukan keimanan dan keislaman, tapi yang membuat mereka itu mulia sekarang ini adalah harta. Siapapun dia, walaupun orang kafir, walaupun orang fasik, walaupun pejabat yang tidak baik, tapi karena punya uang dimuliakan, dielulukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, Ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fannasu anhu qad malu. Ya, aku melihat mereka semua condong kepada orang yang punya harta. Dan barang siapa yang tidak punya harta, siap-siaplah semua orang akan berlarian dan berpaling darinya. Nah, ini zaman ini sekarang yang pantas itu adalah zaman ini. Ra'aytun nasa qad infaddu ila man indahu fiddah wa man lam yakun indahu fiddah fannasu anhu qad infaddu. Aku melihat semua orang itu tercerai-berai menuju ke arah satu. Siapa dia? Yang punya perak. Dan barang siapa yang tidak punya perak, maka aku melihat semua orang akan berlarian darinya. Bukan kepadanya, tapi berlarian darinya. Nah, ini zamannya. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidina Imam Muhammad bin Hasan, beliau mengatakan, kalau seumpama semua manusia itu berupa budak untukku, semua manusia, tidak ada pengecualian, semua manusia, di mana-mana semua itu adalah budakku, maka aku akan merdekakan mereka semuanya. Dan aku akan mensucikan diriku bahwasanya aku pernah menjadi tuan mereka. Karena apa? Tidak dianggap kemuliaan bagi dia. Mulia itu bukan dengan materi. Mulia itu dengan kemuliaan di mata manusia, tidak. Tapi mulia itu di sisi Allah, di mata Allah. Anugerah yang sebenarnya itu adalah anugerah Allah. Oleh karenanya ada satu kemuliaan yang sulit untuk didapatkan dan sedikit sekali Allah berikan pada zaman sekarang ini. Dan itu adalah kemuliaan yang paling utama sebetulnya. Tapi sayangnya sulit untuk didapatkan dan sedikit Allah memberikan. Apa itu? Nikmat hidayat. Sehingga dari saking jarangnya, sedikitnya Allah berikan, sampai-sampai Allah tidak menyebutkan kalimat hidayat itu, kalimat taufik itu, kecuali cuma satu ayat saja di dalam Al-Quran, yaitu di dalam ayat yang berbunyi wa ma taufiqi illa billah, yang memberikan taufik aku itu hanyalah Allah. Nah, itu taufik itu sangat jarang dan sulit untuk didapatkan kecuali bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oleh karenanya kita yang bisa berdoa, kita yang bangun malam, kita yang berkhidmat kepada syariat ini, kita harus mendoakan mereka semuanya. Bahkan kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk selalu berdoa mendapatkannya, yaitu di dalam setiap 5 waktu kita sholat, selalu kita memohon kepadanya supaya diberikan petunjuk, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin. Itu artinya hidayah itu seperti itu. Tariqahnya siapa? Tariqahnya para nabi. Tariqahnya siapa? Tariqahnya para rasul. Tariqahnya siapa? Tariqahnya para siddiqin dan para solihin. Itu tariqah itu yang kita inginkan. Tariqah biar kita bisa sabar. Tariqah jalan atau cara bagaimana supaya kita bisa tawadu. Tariqah jalan bagaimana supaya kita tidak dikendalikan oleh tidur dan hawa nafsu. Nah, itu caranya gimana belajar? Kalau orang tahu dengan apa yang kita dapatkan seperti majlis semacam ini, gak bakalan tidur. Sama seperti ada pengantin tidur, lagi duduk di kuadinya tidur, gak ada. Kalau ada itu kebangetan namanya. Nah, kenapa? Karena dia tahu ini hari bahagianya, ini hari senangnya, ini saat-saat ditunggunya. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya tidur, tidak ada. Dia tidak akan menjalani atau melalui waktu-waktunya itu dengan tidur. Dia gak mau, ada sesuatu yang lebih penting. Nah, ini tidak, dia lemah, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga di tempat yang mulia pun disuruh tidur, mau tidur. Jadi seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Oleh karena Nabi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, bersihkan dilawan itu. Dan melawan ngantuk itu kelas mujahadah kelas TK, bukan mujahadah kelas SD ataupun kelas SMP. Tapi ya begitu ya, kita cuma bisa ngomong, bisa menasihati, bisa menganjurkan, bisa memerintah, tapi yang berkehendak adalah Allah. Yang berikan taufik adalah Allah. Nah, artinya apa? Yang bangun, yang melihat kepada gurunya, yang mau mencatat, yang semangat belajarnya, itu yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan. Nah, tapi yang lemah, yang ngantuk, yang tidur, itu yang dikehendaki oleh setan dan kesengsaraan. Mau dijadikan temannya setan, ada yang mau? Ada yang mau membarengi setan di neraka? Kesempatan, ya beda dong. Jangan sampai kita katakan loh, set kan tidurnya ngantuknya kan di tempat majlis taklim. Kan Rasulullah bilang dalam hadisnya, humul gaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu gaum yang tidak akan celaka siapa yang duduk bersama mereka, kan. Jadi katakan Nabi Muhammad SAW, siapa yang tidur sama mereka? Enggak ada. Siapa yang ngantuk bersama mereka? Tidak ada. Tapi yang duduk, duduk. Artinya duduk apa? Perhatikan, duduk memahami. Tapi dia itu tidak ada maksud tujuan untuk belajar. Cuma karena ada hubungan dengan orang di sana, ada kaitan dengan orang yang hadir, akhirnya dia ikut hadir. Tapi dia tidak tidur, dia gak ngantuk. Nah, sehingga apa beda? Nah, sehingga harus ada kakak-kakak kalian yang catat-catat. Ngapain? Mana orientasi kalian belajarnya? Mana himmahnya? Nah, kenapa yang demikian itu terjadi? Ya karena hidayah. Hidayah itu mahal. Jadi gak mudah. Untuk mendapatkan hidayah itu gak mudah. Tapi memerlukan kepada doa dan kesungguhan. Kita harus menjadikan diri kita itu bukan yang menjadi seseorang yang dicibir, dihinakan, direndahkan oleh siapapun juga, termasuk dari setan. Orang yang tidur itu sudah mainannya setan. Sehingga apa? Kata setan, orang yang sudah aku kendalikan itu sama seperti anak kecil yang mengendalikan bola, tendang sana, tendang sini. Sudah mainannya dia itu sudah. Kita mau jadi mainannya setan? Nah, harus mujahadah. Mujahadah itu tetap, kata mujahadah itu tertancap dalam hati. Jadi mulai sekarang mujahadah sampai akhir hayat nanti terus kita mujahadah. Nah, jadi apalagi sudah ditakut-takuti, yang bukan cuma hal-hal yang menakutkan, tapi memang bisa terjadi. Bahwasanya orang yang tidur di majlis taklim itu tanda rezekinya akan seret, masa depannya akan sempit, masa depannya akan sengsara, dan umurnya akan pendek. Sudah takut kayak begitu masih tetap juga, itu kan luar biasa itu namanya. Padahal kalau semua kita mau tahu dengan kebaikan majlis ini, maka tidak akan kita biarkan kita tidur. Nah, tapi subhanallahnya, hebatnya mereka-mereka yang ngantuk dan tidur itu, begitu Ustaz sudah baca ya Rabbana tarohna, sehat semuanya, seger semuanya. Nah, itu kan menandakan kesian deh loh. Dan hilang kebaikan semuanya, hilang rahmat, hilang sakinah yang turunkan oleh Allah Ta'ala dibagikan pada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang harusnya kalian dapatkan juga, ini enggak. Tapi sekali ada pembagian uang, apalagi yang warnanya merah, maka enggak ada yang ngantuk. Nah, jadi terlalu rendah, derajatnya itu terlalu rendah. Nah, kalau sendirian kita bangun malam sendirian, lalu kita ketidur aja masalah, ini ada yang berbicara. Dan mereka para ulama itu sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Nah, berarti apa? Ulama kalau mengajar berarti Nabi Muhammad yang sedang mengajar. Nah, kita menghadapi mereka dalam keadaan mengantuk, tidur. Nah, itu kan sangat rendah. Misinya, orientasi hidupnya itu sangat rendah. Semoga kita bukan termasuk seperti mereka ya. Kenapa? Karena kata beliau, "Wa man wajada ladzatal ilm wal amali biha" kalama yarghabu fima indan nas. Karena orang yang sudah tahu dan kelezatan mengamalkan dengan isi daripada ilmu yang dipelajari dan dipahaminya, maka dia tidak akan lagi menoleh kepada atau berharap kepada yang ada di tangan manusia. Tidak, ini yang lebih mulia. Yang ada di dalam diri kita itu lebih mulia daripada itu semuanya. Justru kita itu merasa kasihan kepada mereka karena mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan. Nah, itu kata beliau. Sehingga kalau seumpama seluruh manusia menjadi hambanya, bukan berarti hal itu menyenangkan dia. Tidak, yang menyenangkan dia itu adalah kalau bisa bertambah ilmunya. Yang menyenangkan beliau itu kalau seumpama dia bisa mengamalkan dengan isinya. Yang menambah kesenangan dan kebahagiaan beliau itu adalah kalau seumpama orang mau mempelajari ilmu darinya. Itu adalah suatu kebahagiaan, suatu kelazatan. Gal, wa ansada Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Gawamuddin Imad Hamad bin Ibrahim bin Ismail Al-Askar Al-Amari imla'an li Abi Hanifah rahimallahu ta'ala syi'ran. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minal minaz zuha minar rasyadi. Terus faya lihusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Apa kaitannya cari ilmu untuk akhirat? Cari ilmu untuk supaya mendapatkan akhirat. Paham? Cari ilmu supaya, maksudnya cari ilmu supaya dia itu bisa lulus dan sukses melewati ujian. Ujiannya di mana? Di dunia ini. Nanti hasilnya di mana? Di akhirat nanti. Itulah maksudnya. Barang siapa mencari ilmu untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan daripada kebenaran, kebahagiaan. Nah, itu di dunia sudah bisa dirasakan. Selalu Ustaz gambarkan kepada kalian, coba lihat elemen masyarakat itu kan bermacam-macam. Ada para umaroknya, ada para ulamanya, ada para suaminya, ada para istrinya. Semua fungsi-fungsi daripada kemasyarakatan, semua tugas-tugas daripada manusia dan job-jobnya, semua itu tidak ada yang melebihi kemuliaannya para ulama. Karena kemuliaan ulama itu enggak ada lengsernya, enggak ada batasnya. Bahkan ulama tambah tua tambah dimuliakan. Sampai akhirnya ketika meninggal, di sisi Allah paling mulianya ketika dia akan meninggal. Kenapa? Dia dikatakan syahid kecuali karena sebelum dia meninggal dia tampakkan surganya. Dan ulama seperti itu juga, ketika dia akan meninggal ditampakkan tempatnya di sisi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tambah mulia, setelah meninggal mulia, didatangi oleh para penziarah, bertawassul kepada mereka, dibikin haul. Mana ada haulnya para pejabat, haulnya para orang kaya, enggak ada. Tapi yang dihauli itu yang dikehendaki dengan keberkahan, bukan cuma dihauli, dikehendaki untuk berdoa untuknya. Tapi yang dihauli dengan maksud tujuan supaya mendapatkan berkah, menilap keberkahan. Nah, itu bukan semua orang, tapi para ulama. Hidupnya mulia, matinya mulia, setelah meninggalnya pun juga mulia. Nah, itu ulama gitu. Kan sudah jelas. Itu maksudnya. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan karunia berupa petunjuk dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, alangkah ruginya bagi mereka mencari ilmu dengan tujuan dunia. Fem, untuk mendapatkan sesuatu kebaikan di mata manusia. Apa yang bisa kita dapatkan? Kecuali apa yang telah ditentukan. Ngerti enggak? Bukan sesuatu yang baru. Kamu datang bertemu dengan orang lain, dengan seseorang, tujuannya adalah supaya mengemis, menjual muka, bermuka dua, menjilat dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu darinya. Ketahuilah, enggak usah pergi ke sana pun kamu sudah dapat apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Ngapain kita merendahkan diri? Jadi artinya apa? Kalau orang makan, kalau seseorang itu makan, maka makanan itu harus disiapkan, ya kan? Tapi makan disiapkan itu supaya dia merasa kenyang, maka harus dibeginikan misalnya, kan enggak ada. Jadi makanan itu seperti yang kalian makan setiap harinya 3 kali itu enggak ada di dalam pikiran kalian. Ada dalam pikiran kalian, nanti saya makan enggak ya, saya makan enggak ya. Nanti begitu sudah makan pagi, sarapan, adakah di antara kalian berpikiran, nanti saya dikasih makan siang enggak ya sama pondok ya, gitu. Ada? Jadi enjoy aja. Diniati enggak diniati, dipikirkan enggak dipikirkan, enggak usah doa, insya Allah dapat makanan. Nah gitu. Nah, tapi kalaupun kalau mau berdoa, berdoanya bukan untuk dapat makanan. Makanan sih insya Allah selama pondoknya masih ada, orangnya masih ada, pasti diberikan makanan itu. Tapi kamu berdoa itu supaya dapat keberkahan. Kamu berdoa supaya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat dengan makanan yang Allah tentukan untuk kalian. Nah itu loh. Jadi rugi, tahsil hasil namanya. Sesuatu yang walaupun kita enggak pergi ke sana kita dapat. Sama seperti apa? Ada pembagian udara. Di mana pembagian udara? Di depan gerbang. Kita mau datang ke gerbang, ngapain dapat gerbang? Sini aja kita dapat udara sudah. Ngapain kita pergi ke sana? Enggak, itu ada orang yang pegang tabung, tabung udara. Ya, buat apa pegang tabung udara? Orang tidak kita dapatkan udara di sini. Nah, gitulah. Artinya apa? Allah sudah menentukan. Allah sudah menentukan, jangan khawatir. Dari mulai apapun yang kalian perlukan di dunia ini untuk kawin, untuk berumah tangga, untuk semua sampai kamu meninggal, kafannya pun sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah itu pencipta tapi yang bertanggung jawab, bukan seperti kita. Banyak orang yang melakukan sesuatu tapi tidak tanggung jawab. Setelah ketahuan, akhirnya dia mengelak. Kenapa? Tidak mau tanggung jawab. Allah Ta'ala bukan seperti itu. Allah yang memerintahkan untuk kita selalu bertanggung jawab. Allah yang menciptakan kita, Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan makan kita sampai tuntas. Apa yang kita pikirkan? Tapi yang ada itu adalah, kalau ada lebihnya, selebih daripada yang kau makan, selebih daripada yang kau pakai, selebih daripada yang kau tinggal, nah itu modal buat kamu. Untuk apa? Bagi-bagi kepada saudara-saudara kamu, untuk supaya kamu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi sisi Allah. Itu maksudnya, tujuannya. Ini enggak sudah dikatakan seperti itu, disampaikan seperti itu oleh Nabi Muhammad, tapi enggak ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, terus dikumpulkan, dikumpulkan. Seakan-akan itu untuk anak-anak, itu untuk keturunan, itu untuk Allah. Enggak ada itu kata-kata seperti itu. Anak-anak sendiri ada, catatannya ada, dari mulai lahir sampai meninggal itu ada, termasuk diantaranya adalah warisan yang akan didapatkan dari orang tuanya, itu ada sudah. Nah, jadi betapa ruginya. Makanya dikatakan betapa ruginya orang mencari ilmu untuk meraih dunia. Nah, tapi dunia yang datang, dunia yang mengejar, dunia yang akan memburu pada para ulama. Sudah Ustaz jelaskan kepada kalian selalu bahwasanya dunia itu sama seperti perempuan. Siapa perempuan kalian itu loh? Nah, kalian kan bukan laki-laki kan ya? Ada yang laki-laki kalian? Nah, kalian itu sok-sok jual mahal. Ngerti gak? Perempuan itu seperti itu. Kalau kita ngejar, kalian sok jual mahal. Tapi kalau kita gak peduli sama kalian, kita abaikan, kita gak hawil kalian, nah kalian akan ngejar kita. Kenapa? Sifat penasaran yang paling besar yang Allah ciptakan di dalam diri makhluknya itu ada pada perempuan. Makanya kalau ada yang kumpul-kumpul, ada apa itu, ada apa itu? Ah, ngomong semua, sak pondok semua ngomong. Kalau semua ada rahasia yang tidak terungkap dari mulutnya, itu seakan-akan tidak bisa tidur karenanya. Nah, karena apa? Sifat penasarannya. Nah, oleh karenanya, jadi jangan sampai kita itu dipermainkan oleh siapa? Setan. Kita punya prinsip, kita punya pegangan, kita punya tauladan, kita punya uswah, kita punya harapan yang bukan mereka harapan kita. Harapan kita adalah supaya kita berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak di padang mahsyar di akhirat nanti. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, semoga bukan hanya kita, tapi keluarga kita, keturunan kita, andai kolam kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya, kaum muslimin di Indonesia maupun di luar negeri, semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat semuanya dari Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan semuanya dari dosa-dosanya, mendapatkan terlepas daripada musibah-musibahnya, muskilah-muskilahnya, problem-problemnya. Semoga Allah kabulkan semua hajatnya. hajat mereka yang terkait dengan dunia maupun hajat mereka yang terkait dengan akhirat. Yang terbaik semoga untuk mereka semuanya. Dan semoga Allah memberikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi umat muslim di Indonesia khususnya. Semoga mereka-mereka yang berkehendak tidak baik kepada agamanya, syariatnya, Islamnya, semoga Allah berikan kehinaan di dunianya sebelum di akhiratnya. Semoga Allah berikan musibah kepada mereka semuanya. Tercoreng matanya, terhina kehidupannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Ya Allah, percepat itu semuanya supaya tampak kebenaran kepada mereka dan mereka mendapatkan hidayah beriringan dengan hidayah-Mu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala man wasa'a salih al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna.